السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwati fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya, begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, khususnya kepada kami pribadi, barakallahu fikum ya. Pada kesempatan malam ini ya, Allah Subhanahu wa taala sepertinya ya, sedang memperlihatkan ya, para pejuang-pejuang ataupun para pencari keikhlasan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Di mana mereka ya, dengan kondisi yang tidak mudah ya, dengan kondisi yang harus ya, barakallahu fikum ya, di malam yang gelap gulita ya, disirami dengan hujan yang begitu lebatnya ya, namun mereka ya, tetap hadir ya, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak lain dan tidak bukan tentunya, barakallahu fikum, secara zahir ya, kami menilai, barakallahu fikum, inilah di antara gambaran keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ya, ada udur bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang ya, apabila hujan yang begitu derasnya, barakallahu fikum, namun mereka tetap di rumah-rumah mereka, ma'dzur insyaallah. Ya. Namun subhanallah wa masyaallah ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kami, khususnya barakallahu fikum, seperti inilah cara berjuang meraih keikhlasan, barakallahu fikum. Dan tentu hadirnya mereka di tempat ini, barakallahu fikum ya, na'am ya, insyaallah taala, bukan tanpa ya, ada sesuatu yang mereka cari dari urusan dunia. Ya. Kalau mereka ingin mencari urusan dunia, tentu bisa mereka menunda karena hujan, atau mungkin bahkan mereka bisa menikmati momen hujan ini bersama keluarga. Ya. Sholat di rumah, barakallahu fikum, menikmati secangkir kopi panas, teh panas ya, dengan makanan ringan. Ya. Penghangat, masya Allah. Namun mereka, barakallahu fikum, ya, menyampingkan itu semua, insya Allah, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap iman-iman mereka, barakallahu fikum, dan mengharap, barakallahu fikum, terus berada di atas iman wa sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka, barakallahu fikum, na'am. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, sekali lagi ya, di antara kiat menjaga keikhlasan adalah adanya perjuangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala hal itu berat untuk dilakukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, di antara cara melatih keikhlasan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sebuah amalan ibadah yang itu sebenarnya berat untuk dia lakukan. Tapi dia berusaha, berjuang untuk melakukan amalan ibadah tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka ya, ini pelajaran untuk diri kami pribadi, barakallahu fikum. Ya, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya, amal ibadah mereka semua yang hari ini berjuang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barakallahu fikum, na'am, menempatkan mereka semua di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebenarnya akan kita kaji pada esok malam, namun karena Al-Ustaz Abdul Asad hafizahullah taala beliau udzur tidak bisa mengisi kajian pada kesempatan malam hari ini, jadi kita majukan pembahasannya. Insyaallah pembahasan malam besok kita lanjut ya, setelah ataupun sambungan dari pembahasan ini, barakallahu fikum. Baik. Dan pembahasan malam ini, barakallahu fikum, ya, adalah akhir dari prinsip dasar yang pertama, insyaallah, ya. Dan pada esok malam insyaallah kita lanjut kepada prinsip yang kedua. Baik. Kita langsungkan, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, ya. Ini pelajaran syarah usul sittah, ya. Enam prinsip dasar di dalam Islam. Enam prinsip dasar di dalam Islam yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Dan kita masih dalam prinsip yang pertama. Yaitu apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, itu prinsip yang pertama yang harus kita pahami dan kita amalkan, barakallahu fikum. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala, thumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara adhara lahum asyaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wat-taqsiri fi huquqihim. Ya, kata muallif, sang penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian terjadilah apa yang terjadi pada umat ini, ataupun kemudian terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini, yaitu apa? Adhara lahum syaitanul ikhlasa. Syaitan menampakkan, memperlihatkan, ya, kepada mereka, ayat kebanyakan manusia ini, barakallahu fikum, ya, bagaimana itu ikhlas, ya, barakallahu fikum. Syaitan menampakkan keikhlasan kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya bila diajak kepada tauhid, maka setan akan menggambarkan bahwa itu adalah ajakan untuk apa? Di kalimat yang berikutnya kata Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah, fi surati tanaqqusis salihin. Apabila ya mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mau beribadah kepada selain Allah. Nah, apabila kita melakukan hal seperti ini, maka bagaimana akan digambarkan oleh syaitan? Apa gambaran setan, barakallahu fikum? Yaitu apa? Setan akan menggambarkan dalam bentuk bahwasannya orang yang, barakallahu fikum, tidak mau, ya, nah, memuliakan orang-orang saleh, ya, ataupun beribadah kepada orang saleh, tidak mau meminta, tidak mau berdoa, tidak mau, barakallahu fikum, na'am, ya, menyembelih untuk orang-orang soleh misalnya, barakallahu fikum. Itu digambarkan oleh setan, ya, dalam bentuk menghinakan orang-orang soleh, ya, wa taksiri fi huquqihim, dan meremehkan, mengurang-urangi hak-hak mereka, yaitu orang-orang soleh, barakallahu fikum. Inilah cara setan, ya, menggambarkan sebuah ajakan kepada tauhid. Ya, namanya kita mengajak tauhid kan otomatis apa? Enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Sehingga syaitan menggambarkan, jangan kamu ikuti orang itu. Kenapa? Dia orang yang suka merendahkan orang-orang saleh. Ini gambaran setan. Barakallahu fikum. Ya, terhadap orang-orang yang padahal mengajak kepada tauhid, padahal dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tatkala dia melakukan penyembelihan, dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian seluruh ibadah di dalam syariat ini dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ya, akan digambarkan oleh setan ya akan perbuatan ini bahwasanya orang itu ya sedang meremehkan, merendahkan barakallahu fikum orang-orang saleh. Ya. Ini terjadi ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan muncul lakop-lakop. Ya, tatkala kita mengajarkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut sebagai apa? Wahabi. Ya, sudah sampai pada lakop ini. Inilah penamaan-penamaan setan. Penamaan-penamaan iblis untuk merendahkan, menghinakan ahli tauhid yang mereka mengajak kepada tauhid dengan penamaan-penamaan yang akan dibenci oleh apa? Umat. Ya, barakallahu fikum. Di sini Syekh menyebutkan ya, gambaran apa? Setan tatkala menggambarkan ahli tauhid, mereka orang yang meremehkan, merendahkan, mengurang-urangi hak-haknya orang saleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini gambaran setan terhadap mereka yang mengajak kepada tauhid. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ai orang-orang musyrik, ya, barakallahu fikum. Naam. La tad'ul makhluqin. Ya, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik tadi, janganlah kalian berdoa kepada makhluk. Wa la tastaghithu bihim, dan janganlah kalian beristighasah dengan mereka. Dengan orang soleh tadi, dengan makhluk tadi. Ud'ullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Berdo'alah kalian kepada Allah. Wastaghithu billah. Dan beristighathahlah kalian kepada Allah. Was'alullah. Dan memintalah kalian kepada Allah. Watawajjahu ilallah. Dan menghadaplah kalian kepada Allah. La tatawajjahu ilal quburi wal amwat. Dan janganlah kalian menghadapkan diri-diri kalian kepada kubur-kuburan dan kepada orang-orang mati. Ya. Nah, apabila dikatakan kepada mereka hal ini, ini siapa yang mengatakan ini? Tentunya ahlu tauhid yang mengajak kepada tauhid. Mengatakan kepada mereka ini, ya barakallahu fikum, ya jangan engkau apa? Jangan kalian berdoa kepada makhluk. Ya. Siapa itu makhluk? Makhluk adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga bagian daripada makhluk yang dia tidak pantas untuk diberikan ibadah kepadanya, walaupun dia mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, tapi jangan minta turun hujan kepada malaikat yang menurunkan hujan. Kenapa? Karena malaikat itu mendapat tugas, yang menurunkan hujan adalah Allah, tapi diberikan kemampuan kepada malaikat tersebut. Bukan malaikat itu yang menurunkan hujan secara sendirinya, tapi dia diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kita tidak boleh meminta kepada malaikat yang menurunkan hujan. Karena malaikat perbuatan itu adalah hasil dari apa? Hasil dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Maka tidak boleh kita meminta kepada malaikat, ya malaikat maut, jangan cabut nyawaku. Ya malaikat maut, meminta berdoa. Jangan tunggu dulu, jangan dulu cabut nyawaku. Misalnya, aku belum menikah misalnya. Ya, barakallahu fikum. Aku belum mendapatkan ini dan itu. Jangan dulu cabut nyawaku. Ya. Tidak boleh. Ya. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia bertugas. Malaikat itu bertugas. Ya. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula jangan meminta kepada orang-orang saleh, malaikat saja yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang terus apabila diperintah sami'na wa ata'na, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk dimintai doa, tidak boleh meminta kepada mereka, apalagi orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mereka pernah terjatuh kepada kesalahan. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tidak boleh meminta kepada mereka. Lagi-lagi barakallahu fikum subhanallah. Ya. Walhamdulillah, tatkala kita mendapat taufik dan sunnah, ya, betul-betul ya akal sehat kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka yang meminta-minta kepada orang yang telah mati. Padahal apa? Sebelum jenazahnya diantarkan ke kuburan, dia itu apa? Dimandikan. Dia tidak bisa mandi sendiri. Dimandikan. Ya, kemudian dikafani. Yang kafani siapa? Ya, orang yang masih hidup. Kemudian dia disolatkan. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dia dikuburkan. Lah kok minta kepada orang yang mati? Ya, barakallahu. Seolah-olah orang mati itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal apa? Kalau enggak bisa, dia udah mati sendiri. Barakallahu. Bisa masuk kubur sendiri, enggak perlu dikuburin. Enggak perlu digotong, diangkat. Ya, ini akan sehat. Dan berapa banyak orang yang dihantarkan jenazahnya, orang mati diantarkan, anggaplah itu kiainya. Dia angkat, diantarkan, dia mandikan. Ya barakallahu, dia sholatkan. Barakallahu, kemudian diantarkan ke kuburan. Tapi setelah itu dia minta lagi kepada orang yang sudah beda alam. Ya barakallahu, di mana akal sehat? Apa susahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan orang itu? Ya barakallahu fikum. Nah, ya ini ya, alhamdulillah Allah pilih kita ya untuk tetap mendapatkan ataupun tetap melanjutkan akal sehat kita barakallahu fikum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala mereka dikatakan seperti itu, jangan kalian berdoa kepada makhluk, jangan kalian beristighatsah. Istighatsah sekali lagi ya, berdoa meminta sesuatu dalam perkara genting, dalam perkara darurat, itu namanya istighatsah. Ya, barakallahu fikum. Jangan beristighatsah kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Berdoalah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Beristighatsahlah kepada Allah. Memintalah kepada Allah dan menghadaplah kepada Allah. Jangan menghadap kepada selain Allah. Maksudnya apa? Jangan hadapkan ibadahmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Jangan kau hadapkan ibadahmu kepada kuburan, kepada orang mati, mayat-mayat. Barakallahu fikum. Maka mereka akan menjawab. Ya. Yaqulun, mereka akan mengatakan anta tatanaqqasul awliya. Engkau ini telah menghinakan para wali. Itu jawaban mereka. Ya. Engkau ini telah menghinakan para wali ini. Ya. Orang saleh ini, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kok engkau tinggalkan dia begitu saja? Engkau tidak meminta kepadanya. Dia orang yang soleh, orang yang taat. Subhanallah. Haulai awliya'u qadrahum. Ya. Nah. Mereka ini adalah para wali. Ya. Kedudukan mereka itu adalah kedudukan para wali. Indana, di sisi kami. InsyaAllah. Ya. Barakallah. Ingat, kepada malaikat saja yang enggak pernah melakukan dosa, kita tidak boleh berdoa meminta kepada mereka yang dia mampu menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mampu mencabut nyawa manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, tapi apa? Tidak juga boleh kita beribadah kepada dia, kepada malaikat tersebut, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang-orang saleh, baru para wali yang dia manusia pernah terjatuh dalam dosa. Ya barakallahu fikum, yang tidak maksum dari kesalahan. Dan berapa banyak wali-wali Allah ataupun orang-orang saleh yang memang belum dipastikan masuk surga, enggak ada jaminan masuk surga kecuali yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu belum ada jaminan surga bagi mereka. Ya barakallahu fikum. Nah, lalu kok kita dikatakan menghinakan, ya barakallahu fikum, para wali tersebut. Nah, mereka mengatakan haula'i awliya, mereka ini para wali, qadruhum indana, kedudukan mereka di sisi kami, an-nujillahum, ya, kedudukan mereka di sisi kami adalah apa? Kami memuliakan mereka, wa nahtarimahum, dan kami menghormati mereka, wa nahtifa bi asma'ihim, dan kami pun memanggil-manggil nama-nama mereka. Hadza qadruhum, inilah kedudukan mereka. Fa anta, adapun engkau, tatanaqqasuhum wa la ta'tarifu bi fadlihim, adapun engkau, ya, engkau adalah orang yang menghinakan mereka dan engkau barakallahu fikum tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadha yaquluna li du'ati tauhid, demikianlah mereka berkata kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan mungkin antum sudah pernah mendengar, ya, seruan-seruan ini tatkala kita mengajak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, maka mereka akan menjawab dengan jawaban seperti ini, barakallahu fikum. Nah, mereka akan menjawab dengan jawaban seperti ini, barakallahu fikum. Nah, ya, dan seperti itulah iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya akan terus mengrongrong kebaikan, akan terus barakallahu fikum menghias-hiasi jalan kebaikan dengan kejelekan, dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan kehinaan, barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair. Akan digambarkan demikian. Barakallahu fikum. Hanya mereka orang-orang yang berilmu dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuka tirai ini. Tirai gambaran-gambaran kejelekan, padahal di belakangnya jalan menuju surga, tapi ditutup dengan apa? Tirai-tirai seolah-olah jalan ke sana itu jalan menuju ke neraka. Ya, barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang, ya, difakihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini yang akan mampu mengenal, oh, ini rupanya jalan kebaikan tapi ditutup oleh syaitan, maka kita akan tembusi jalan tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hadzahullah, fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, ini jawaban, ya, barakallahu fikum, jawaban kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, kami ini mencintai orang-orang saleh, barakallahu fikum, wa nuhibbu awliya Allah, dan kami juga mencintai wali-wali Allah, wal walihim, dan kami pun berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka, berkasih sayang kepada mereka, wa nujilluhum, dan kami pun memuliakan mereka, wa nahtarimuhum, dan kami pun menghormati mereka, walakin la nu'tihim syai'a min haqqi rabbih tabaraka wa ta'ala, akan tetapi kami tidak memberikan sesuatu kepada mereka dari hak-hak Rabbul Alamin, dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci jawabannya, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak mencintai orang-orang saleh, itu salah besar. Tentunya orang-orang saleh yang betul-betul terbukti kesolehannya semasa hidupnya, kalangan para ulama, barakallahu fikum. Nah, kita mencintai mereka, kita mengasihi mereka, kita menghormati mereka, barakallahu fikum. Nah, tapi yang tidak boleh memberikan barakallahu fikum kepada mereka itu hak-hak Allah. Apa saja hak Allah? Diibadahi. Allah itulah yang berhak untuk diibadahi. Maka jangan berikan ibadah itu kepada selain Allah, termasuk kepada wali-wali yang kami sendiri mencintainya, yang kami sendiri menyayanginya, yang kami sendiri menghormatinya, memuliakannya, barakallahu fikum. Ya. Nah, justru pemuliaan kami kepada mereka adalah dengan mendoakan mereka, bukan meminta doa kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya. Bentuk pemuliaan kami kepada mereka adalah dengan mendoakan mereka. Tatkala kami membaca kitab-kitab karya mereka, buku-buku karya mereka, Kami senantiasa mendoakan mereka dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan wajah beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Barakallahu fikum. Ini bukti kami memuliakan orang-orang saleh. Nah, tapi bukan kami memberikan ibadah yang ibadah ini hanya berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu cara memuliakan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian mereka juga sudah beda alam. Sekali lagi, mereka sudah tidak mendengar apa yang kita minta kepadanya. Ya. Alam kita, alam dunia, alam mereka, alam barzakh. Mungkin mereka sedang berjuang di alam barzakh. Mempertanggungjawabkan atas amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Tiba-tiba kok kita tambah menyusahkan mereka dengan meminta doa kepada mereka. Dalam keadaan mereka sedang mungkin ditanya oleh para malaikat, marrabbuk. Barakallahu fikum. Ya. Ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Mereka sedang berjuang menghadapi fitnah kubur ini, barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, memang ilmu agama akan menyelamatkan fitrah dan akal sehat. Ya. Akan tetapi fanatik buta, ghulu, ekstrim dalam barakallahu fikum menyikapi sesuatu, na'am, ya, main perasaan, main akal, itu akan barakallahu fikum apa? Akan melemahkan akal sehat dan akan menguburkan fitrah yang selamat, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wala nu'tihim syai'a min al-ibadah. Ya. Kami tidak memberikan kepada mereka sesuatu pun dari ibadah. Karena ibadah itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha laysat haqqan lahum. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan hak mereka. Orang-orang soleh tadi, bukan hak mereka. Wahum la yardawna bihadha. Dan justru mereka tidak reda dalam hal ini. Mereka sebenarnya tidak reda untuk diibadahi. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Walaupun hari ini. Mungkin kita melihat ada kiai. Mohon maaf ya. Mungkin yang disebut sebagai Habib. Ya. Mereka sekarang riba. Cium-cium. Tangannya mungkin di mengalok barokah ketika masih hidup riba. Tapi ketika mereka meninggal dunia, sudah di alam barzah, sudah di alam kubur, mereka menangisi perbuatan itu, barakallahu fikum. Mereka sudah tidak riba lagi. Kenapa? Jursu itu menjadi jariah bagi mereka. Jariah berupa kejelekan, dosa terus mengalir kepada mereka. Yang mana dulu ketika hidup mereka riba. Untuk apa? Untuk dikultuskan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi tak kala mereka mati, mereka menjerit. Menjerit memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah mau mengampuni jariah itu terus datang? Sudah tidak bisa dihentikan lagi. Barakallahu fikum. Dulu engkau mengajarkan orang seperti berbuat seperti itu. Sekarang kau terima akibatnya. Sekarang alam akhirat dimulai dari alam barzakh. Bukan alam untuk beramal lagi. Tapi alam untuk menghitung amalan-amalan. Barakallahu fikum. Ya. Mereka tidak akan ridha untuk diibadahi, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wala yardawna bi annahum yud'auna ma Allah. Dan mereka pula tidak akan ridha dengan dipanjatkan doa kepada mereka bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Pertama, mereka tidak ridha dimintai doa. Ya, maksudnya mereka apa, orang-orang meninggalkan Allah, meninggalkan meminta kepada Allah, tapi hanya khusus meminta mereka, mereka tidak riba. Juga kita beribadah kepada Allah, juga kita beribadah kepada orang soleh ini, mereka juga tidak riba disandingkan. Ya, seolah-olah kita memiliki hak yang orang soleh itu memiliki hak yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Ya. Barakallahu fikum. Mereka tidak akan riba, barakallahu fikum. Nah. Ya. وَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ. Dan pula mereka tidak riba dengan diistighosahnya mereka dalam keadaan yang genting, yaitu beristighosah dengan menyebut nama mereka, memanggil nama mereka dalam keadaan genting. Mereka tidak riba, wallahi mereka tidak riba. Ya, barakallahu fikum. Ya, khususnya mereka yang sudah di alam barzakh, sudah dalam kubur. Barakallahu fikum. Kok terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Jariah hanya sedang mengalir ini. Dulu hidup mengkau riba, dijadikan sebagai bahan untuk dikultuskan. Barakallahu fikum. Kenapa engkau tidak menghalang mereka untuk mengutuskan dirimu? Ya. Maka sekarang penyesalan itu pun barakallahu fikum terjadi ketika kematian sudah barakallahu fikum naam menyambutnya barakallahu fikum nah. Jadi itu ya barakallahu fikum ketidakridhaan seluruh makhluk untuk diibadahi barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian kita kembali kepada ucapan daripada sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata al-muallif rahimahullah, wa adhara lahum asy-syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan kemudian setan menampakkan kepada manusia yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Ya, jadi kalau tadi mengajak kepada tauhid digambarkan bahwasanya orang yang mengajak kepada tauhid itu orang yang merendahkan, meremehkan, menjelekkan, menghinakan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Tapi kepada kesyirikan setan menggambarkan bahwasannya barakallahu itulah bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Itulah bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Jalan kepada neraka dihiasi dengan kata-kata yang indah, dengan angan-angan yang indah, tapi jalan menuju surga setan akan menghiasi dengan barakallahu fikum kata-kata yang mengerikan, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak disukai barakallahu fikum dan angan-angan yang tidak disukai barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, seperti inilah cara setan ya dalam menjerat manusia ya, iblis tentunya dan bala tentaranya dalam menjerat manusia barakallahu fikum. Dengan cara seperti ini sekali lagi barakallahu fikum. Dan tidak hanya permasalahan tauhid dan kesyirikan, sama juga permasalahan sunnah dan bid'ah. Lihatlah bagaimana iblis dan bala tentaranya mengemas sedemikian rupa seorang itu mencintai kebid'ahan seolah-olah itu jalan menuju syurga dan membenci sunnah seolah-olah jalan sunnah itu jalan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua dibalik oleh mereka, oleh iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Tidak hanya sampai di situ, kemaksiatan pula dihias-hiasi oleh iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya barakallahu fikum. Contoh saja, contoh yang sangat sering kita lihat. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga sudah tidak ada lagi ya pada kita itu apa? Rokok. Ya, rokok barakallahu fikum. Nah, lihat bagaimana iblis laknatullah alaih dan bala tenteranya dari kalangan jin dan manusia menghias-hiasi rokok itu sedemikian rupa barakallahu fikum. Padahal pemerintah bagian apa? Pemerintah demikian pula pakar-pakar kesehatan, para dokter barakallahu fikum telah menyebutkan bahwasannya rokok adalah penyebab kematian terbesar umat manusia. Bahkan dalam bungkus-bungkus rokok dikasih peringatan, bahkan sekarang diberikan gambar-gambar yang mengerikan. Tapi lihat bagaimana iblis dan bala tentaranya menghiasi rokok seolah-olah tidak ada gambar itu. Seolah-olah yang dilihat itu gambar surga, gambar menuju kebaikan, gambar kesenangan, gambar kenikmatan. Bayangkan. Seolah-olah sudah buta mata ini melihat itu semua barakallahu fikum. Nah, ya. Bisa kita tarik awal mula penyebabnya. Lihatlah bagaimana iblis, biasanya remaja yang mengawali ya merokok itu. Lihatlah bagaimana iblis menghiasi bahwasanya yang namanya merokok itu adalah tanda kejantanan. Ya. Orang yang pergaulannya bagus. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, gentle. Dengan merokok. Ya. Nah, padahal. Nah. Tidak ada itu iklan-iklan rokok. Memperlihatkan. Ya, walaupun iklannya apa? Iklannya. Barakallahu fikum. Naik kuda. Tengah sungai misalnya. Atau naik mobil-mobil. Motor-motor besar. Tapi enggak pernah diperlihatkan sedang merokok. Tidak pernah. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun nanti akhirnya apa? Itu iklan rokok. Ya, barakallahu fikum. Karena memang dilarang oleh pemerintah. Enggak boleh. Ya, ada gambar ya iklan yang memperlihatkan orang sedang merokok. Ini enggak boleh. Ada peraturannya. Ya. Jadi digambarkan kalau merokok itu gagah. Ya, barakallahu fikum. Ih, lihat. Syahidnya apa? Setan menghiasi itu semua barakallahu. Padahal dengan mata kepala kita sudah melihat fakta-fakta sudah terjadi. Pakar-pakar sudah mengatakan bahwasanya merokok menyebabkan ya kematian barakallahu fikum dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada yang meninggalkan ustaz. Ya barak kakek saya umurnya panjang, Ustaz. Ya, kakek saya di desa itu umurnya panjang padahal merokok setiap hari, enggak putus-putus rokoknya. Ya. Barakallahu fikum. Jadikan dalil. Padahal yang pertama itu minoritas yang seperti itu. Kedua, yang kedua mungkin orang namanya orang desa walaupun terkadang masuk ya racun dalam tubuhnya tapi diimbangi dengan makanan-makanan yang sehat. Bisa jadi seperti itu. Ya, setiap hari ke sawah nyangkul, ya makannya sayur-sayuran misalnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, naam. Kenapa kau tidak melihat orang yang hidup seperti dirimu? Ya, yang hisap rokok, makanannya apa? Junk food, makanannya barakallahu fikum. Naam, cepat saji. Ya, makanannya apa-apa yang harus apa-apa yang ada dimakan, goreng-gorengan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa yang dilihat itu? Ini setan mengajak ke situ. Ya. Agar dijadikan dalil. Bahkan tidak hanya manusia. Katanya orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Mereka juga. Sampai-sampai dibahas di dalam muktamar. Bahwa diponis. Bahwasanya apa? Diputuskan rokok itu hukumnya makruh. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka enggak tahan kalau diharamkan. Aduh, mereka enggak bisa ngerokok lagi. Ya, dalam rapat-rapat enggak bisa rokok lagi. Ya. Subhanallah. Padahal makruh apa sih makna makruh? Makruh pada dasarnya adalah kategori haram juga. Ya, para ulama fikih menyebutkan bahwa makruh itu ada yang mengatakan bahwa itu juga termasuk kategori haram. Atau minimalnya dibenci tidak disukai. Namanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita bermudah-mudahan? Bukankah kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau mengamalkan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Di mana akal sehatnya? Kenapa engkau enggak berjuang? Bukankah engkau ingin masuk surga? Bukankah engkau ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa engkau setiap hari mengamalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana engkau bisa mendapatkan rahmat? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan setiap hari engkau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana akal sehatnya? Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah tipu daya iblis laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Ingat, dari maksiat, dari bid'ah, dari syirik, semua itu iblis bersemangat berjuang agar anak manusia mati. Apakah dalam keadaan maksiat? Apakah dalam keadaan bid'ah? Apalagi paling senang dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Nas'allah salamah wal'afiyah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kita lanjutkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Wahum yakulun. Dan orang-orang musyrik itu mengatakan. Inna istighathatahum bisalihin was tanjadahum naam bihim i'tirafun bi fadlihim wa ijlalun lahum. Ya, sesungguhnya istighasah, ya barakallahu fikum, nah mereka kepada orang-orang saleh dan permintaan doa, permintaan tolong mereka kepada orang-orang saleh adalah sebuah pengakuan terhadap apa? Keutamaan mereka. Dan sebuah pengakuan terhadap pemuliaan mereka. Subhanallah. Syekh Saleh Fauzan, hadza ma zayyana lahum asy-syaitan. Inilah, ini adalah perkara yang setan menghiasi mereka, barakallahu fikum. Ya. Wal muradu bisyayatin, dan yang dimaksud dengan syayatin, para setan. Ya, dari tadi kan disebutkan setan-setan, ini dijelaskan lagi oleh Syekh Saleh Fauzan. Yang dimaksud dengan setan di sini, barakallahu fikum, adalah syaitanul jin, setan dari kalangan bangsa jin, yang tentunya kita tidak kasat mata. Ya, barakallahu fikum. Dan dia terus menggoda juga. Wa syaitanul ins, dan setan dari kalangan manusia. Ya, itu tadi. Ya, yang mengajak kepada kejelekan. Yang mengajak kepada hal-hal yang batil. Itulah mereka. Termasuk setan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Ulama, disebutkan lagi. Ulama'ul dolal. Ulama-ulama kesesatan. Syayatinul ins. Termasuk setan-setannya dari kalangan manusia. Syekh Saleh Fauzan. Yatakallamuna, mereka berbicara. Wa yaktubuna, mereka menulis. Wa yu'allafuna, dan mereka membuat karya-karya tulis. Fi da'wati ila syirik. Di dalam mendakwahkan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa yaz'umuna, dan mereka menyangka. Anna hadha min ta'zimi salihin. Bahwa sesungguhnya ini adalah bentuk pengagungan kepada orang-orang saleh. Perbuatan syirik adalah bentuk pengagungan kepada orang saleh. Wa min al-i'tiraf bi fadlihim, dan termasuk pengakuan terhadap keutamaan mereka. Wa min muwalatihim, dan termasuk sikap loyalitas kepada mereka orang-orang saleh. Wa anna 'adama du'aihim, dan tidaknya berdoa kepada mereka. Wa 'adama istighatsatihim, istighatsati bihim, dan tidak adanya kita melakukan istighabah kepada mereka. Itu kata mereka apa? Minal jafai fi haqqihim. Termasuk sikap lancang kepada mereka, orang-orang saleh. Kepada hak mereka, orang saleh. Wa min bughdihim, dan termasuk bentuk kebencian kepada orang-orang saleh. Ya. Ila akhiri ma yaqulun. Dan seterusnya, dari apa yang mereka ucapkan, barakallahu fikum. Hadha mawjudun fi kutubihim. Dan ini semua yang kita sebutkan tadi, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para ulama udhalal, syayatin al-ins, setan-setan dari kalangan manusia ini, ada semua itu ucapan mereka dalam kitab-kitab mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini Syekh Saleh Fauzan yang membuktikannya sendiri, barakallahu fikum. Dan jelas memang sampai sekarang ini pun banyak kita temukan, barakallahu fikum, kitab-kitab yang berisikan tentang hal-hal yang seperti itu. Buktinya apa? Buktinya orang yang mengajak kepada tauhid dikatakan, ya barakallahu fikum, suka mensyirik-syirikkan, suka membidah-bidahkan. Orang diajak kepada, yang mengajak kepada tauhid dikatakan wahabi. Barakallahu fikum. Padahal yang mengatakan syirik itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang mengatakan bid'ah bukan kita, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya apa istilah? Copas, copy paste dari firman Allah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalam para ulama dan sampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, tapi dikatakan kita yang mengatakan syirik, kita yang mengatakan bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fillah rahimakumullah, demikianlah medan dakwah kita, barakallahu fikum. Ya, seperti itulah gambaran-gambaran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja sama dengan iblis laknatullah alaihi untuk menutup jalan menuju syurga dengan, barakallahu fikum, dengan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan dan nama-nama yang jelek. Dan mereka akan menghias-hiasi dengan nama-nama yang indah, angan-angan yang begitu nikmat, begitu mewah kepada jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa menembus tirai tadi untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali dengan ilmu. dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar tauhid, belajar sunnah. Barakallahu fikum. Karena itulah dua kendaraan kita yang bisa menerobos, menabrak blokade iblis dan bala tentaranya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, jalan menuju surga itu terjal. Jalan menuju surga itu berat. Jalan menuju surga itu penuh perjuangan. Barakallahu fikum, sehingga harus kita perjuangkan barakallahu fikum sampai tetes darah dan air mata kita yang terakhir sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas tauhid was sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pemahaman kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa kita amalkan dan kita dakwahkan barakallahu fikum. Dan tatkala kita meninggal dunia, semoga meninggal di atas husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Dan tatkala kita berada di alam barzakh, semoga terus mengalir amalan jariah dari kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang mana ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di jannatul na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada prinsip yang kedua. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.